بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، سيدان جماعة عيد الأضحى رحمكم الله تبارك وتعالى جميعا. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini, terutama seorang muslim yang hidup di muka bumi ini, lebih utama lagi seorang muslim yang punya komitmen berislam, beragama dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berislam di atas sunnah, yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami suka dan duka dalam kehidupannya, akan mengalami sempit dan lapang dalam kehidupannya, akan mengalami cobaan-cobaan, musibah-musibah, kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupannya. Dia akan mengarungi dalam kehidupan dunia ini perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawiyahnya untuk keberlangsungan hidupnya. Dan sebagai seseorang yang beriman, sebagai seorang muslim, dia akan melalui kehidupan di dalam beragama, melalui kehidupan berakidah, bertauhid, beribadah, berakhlak, beradab, bermuamalah dengan sesama. Sesuatu yang merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, di dalam mengarungi semua kondisi di atas, suka dan duka, sempitan lapang, musibah dan nikmah, dalam mengarungi semua yang kita alami di dunia ini yang berkaitan dengan urusan duniawiyah kita, apalagi yang berkaitan dengan diniyah kita, masing-masing kita dituntut untuk berkorban. Dituntut untuk berjuang. Di sana ada sebuah pengorbanan. Ada sebuah perjuangan. Dan itu sesuatu yang sifatnya alami, pasti akan dirasakan, dilakukan, diterapkan, dijalankan oleh masing-masing kita dalam semua keadaan tadi. di dalam kita mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, mempertahankan keimanan, mempertahankan prinsip-prinsip sunnah, mempertahankan manhaj yang mulia ini, perlu pengorbanan, harus ada perjuangan. Tidak mudah di dalam mempertahankannya. Di situasi zaman yang semakin dekat dengan kiamat, zamanul ghurbah, zaman keterasingan, zaman banyak fitnah, banyak perpecahan, banyak kerusakan-kerusakan, bukan perkara yang mudah mempertahankan prinsip. Memerlukan sebuah perjuangan, mengharuskan adanya sebuah pengorbanan, mengorbankan pikiran, tenaga, mengorbankan harta benda, bahkan mengorbankan jiwa raga yang tabah besar pahalanya. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sejumlah sahabat dan dia hasan li ghairihi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithal qabdi ala al-jamr. Di belakang hari kalian nanti ada hari-hari, ada masa-masa, ada era-era ketabahan, kesabaran pada hari-hari itu dimisalkan seperti menggambar api. Sakit, pedih, menyakitkan, menggambarkan sebuah kondisi yang memerlukan perjuangan besar, ketabahan besar, kekokohan besar, dan perlu pengorbanan. Bara api yang digenggam, bukan perkara yang mudah. Yang tabah, besar pahalanya. Al-amilu fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amal kalian. Ditanyakan oleh sahabah, minna au minhum, 50 orang dari kalangan kami sahabah ataukah mereka ya Rasulullah? Belum menegaskan, bal minkum, dari kalangan kalian. Pahala 50 orang sahabat, begitu besar nilainya. Begitu pula barakallahu fikum dalam hal-hal yang lain, dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, merintis sebuah tarbiyah, sebuah dakwah ilallah, dakwatu sunnah, mendakwakan bimbingan sunnah, bukan perkara yang mudah. Memerlukan sebuah perjuangan besar, mengharuskan adanya pengorbanan besar dari para dai-nya, dari para mubaliknya, dari para pengampu dakwahnya, dari para muslimin, para ikhwah-ikhwah yang ada di dalamnya. Mengorbankan harta benda, mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan dalam sebuah kondisi mengorbankan yang namanya jiwa raga. Itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelum beliau. Dialami oleh salafun saleh, generasi pertama umat ini. Perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa dalam mengemban risalah dakwah, dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umat. Tidak sedikit gangguan yang mereka dapati, rintangan-rintangan, intimidasi, bahkan pembunuhan, bahkan peperangan, semuanya termaktub dengan rapi dalam buku-buku tarikh, bisa kita pelajari. Barakallahu fikum. Kita saksikan betapa besar perjuangan mereka semua dan betapa besar pengorbanan mereka. Upaya untuk mendakwakan Islam kepada masyarakatnya. upaya mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah pemuda-pemudi, mentarbiyah muslimin, mentarbiyah masyarakat umum, dengan tarbiyah akidah, dengan tarbiyah tauhid, dengan tarbiyah sunnah, dengan tarbiyah akhlak, pengorbanan yang luar biasa, harta benda, jiwa raga. Begitu pula barakallahu fikum dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajiban kita sebagai seorang muslim hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan ibadah juga dituntut untuk bersungguh-sungguh berjuang. Adanya mujahadah, mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, serius dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semuanya itu juga memerlukan yang namanya pengorbanan. Ada yang merupakan pengorbanan fisik, dikarenakan ibadah-ibadah fisik, berhaji, bagi kaum wanita secara khususnya, dinaskan dalam hadis jihadnya kaum wanita, jihadukunnal hajj, jihadnya kalian wahai kaum muslimah adalah berhaji. Memerlukan fisik yang begitu kuat. Ada kalanya pula mengorbankan harta benda, ibadah maliyah, zakat mal, bagi yang terkena zakat mal, zakat fitrah, sedekah-sedekah yang sunnah, infak-infak yang sunnah, nafkah-nafkah yang wajib, ibadah maliyah. Juga di dalamnya udhiyah, menyembelih hewan kurban. Itu semuanya memerlukan yang namanya kesungguh-sungguhan, adanya pengorbanan. Mengorbankan fisik, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta benda. Dalam semua kondisi yang kita alami, perlu perjuangan dan pengorbanan. Nikmat datang menghampiri kita. Allah memberikan anugerah kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Perlu ada sebuah pengorbanan, perjuangan untuk bisa mensyukurinya. Tidak mudah, barakallahu fikum. Godaan-godaan kufur nikmat begitu banyak. Godaan-godaan menyelewengkan nikmat untuk perkara yang mungkar begitu besar. Perlu perjuangan, pengorbanan, kesungguh-sungguhan untuk syukur nikmat. Apalagi ketika musibah mendera, cobaan datang, himpitan-himpitan hidup menerpa, kondisi-kondisi dalam keadaan duka, dalam keadaan sempit, tentunya perjuangannya lebih besar, pengorbanan lebih besar, korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, dan yang terpenting berkorban, berjuang untuk mampu bersabar menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang ada. Semuanya itu memerlukan yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Barakallahu fikum. Dalam nas Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang bermujahadah. Adanya perjuangan, adanya kesungguh-sungguhan dan pengorbanan dalam beribadah kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada kami, maka sungguh-sungguh kami akan tunjukkan kepada dia, kami berikan hidayah kepada dia, kepada jalan-jalan kebaikan menuju kami. Perjuangan yang dilakukan, pengorbanan yang diupayakan, untuk berakidah dengan benar, beribadah dengan benar, berdakwah dengan benar, membuka pintu-pintu kebaikan bagi para pelakunya. Satu kebaikan melahirkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lain, yang dengan itu semakin sempurna keimanan dia, semakin sempurna ketakwaan dia, semakin sempurna ubudiyah dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula di dalam berakhlak, beradab, dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, juga memerlukan yang namanya sebuah perjuangan dan pengorbanan. tidak mudah menunjukkan, menerapkan akhlak Islam, adab Islam, muamalah indah dengan bimbingan Islam di tengah-tengah masyarakat luas. Karakter masing-masing orang berbeda. Kita menghadapi ragam tabiat orang, ragam karakter orang, ragam pembawaan orang. Menghadapi berbagai macam jenis orang, ada yang jahil, ada yang alim. Ada yang bijak, ada yang tidak. Ada yang penyabar, ada yang tidak. Ada yang pengertian, ada yang tidak. Berbagai macam jenis tabiat, berbagai macam jenis pembawaan akan kita hadapi manakala kita berakhlak, beradab, berinteraksi dengan sesama. Dalam keadaan bimbingan Islam mengharuskan kita untuk menyikapi mereka semuanya dengan baik, dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur, dengan muamalah indah, dengan bimbingan sunnah. Tidak mudah. Perlu perjuangan untuk bisa selalu berakhlak mulia dengan semua kondisi manusia dengan ragam jenisnya itu. Perlu pengorbanan. Bahkan mungkin mengorbankan perasaan kita, mengorbankan hati kita, mengorbankan emosi kita, mengorbankan semua perasaan kita. Bahkan mengorbankan semua yang ada pada kita, bahkan mungkin kehormatan kita. Dalam rangka untuk kita bisa senantiasa di atas bimbingan akhlak mulia, adab-adab yang sangat tinggi. Dengan dasar ilmu syar'i dalam menyikapi semua jenis dan ragam orang di atas. Bukan perkara yang mudah. Lebih gampang terperosok menunjukkan akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, dibandingkan dia bertahan kokoh, tabah, berupaya sekuat tenaga di atas akhlak yang mulia. Tidak mudah itu. Membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, terutama hati yang paling dalam. Mengorbankan perasaan, mengorbankan emosi, mengorbankan semua yang ada dari hati yang paling dalam. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan urusan duniawiyah kita. Mengurusi keluarga, mengurusi anak istri, mengurusi orang tua, mengurusi family, tetangga, masyarakat secara luas. Itu semuanya bukan perkara yang mudah. Memerlukan sebuah perjuangan dan juga pengorbanan. Hal-hal yang semacam ini perkara yang sangat maklum di kalangan kita semua. Pengorbanan seorang kepala rumah tangga mengurusi anggota keluarganya. Pengorbanan seorang ibu mentarbiyah putra-putrinya, mengurusi anak-anaknya. Pengorbanan orang tua kepada anak. Pengorbanan kerabat-kerabat, tetangga-tetangga. Itu semuanya perkara yang sangat masyhur, barakallahu fikum. Intinya dalam semua aspek kehidupan kita, duniawiyah kita, apalagi kita terkait dengan agama kita, dituntut adanya sebuah perjuangan dan pengorbanan. Dan itu pasti dialami semua orang tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terpenting dari semua tadi adalah pastikan perjuangan kita, pengorbanan kita dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanannya syar'i, dengan cara-cara yang syar'i, dengan upaya-upaya yang syar'i. Dan yang kedua, pastikan ketulusan dan keikhlasan kita karena Allah semata dalam perjuangan tadi, dalam pengorbanan tadi. Dua perkara ini yang membedakan antara perjuangan seorang muslim dengan non-muslim. Perjuangan non-muslim duniawi semata. Perjuangan kaum muslimin bukan semata-mata duniawi yang baik. Tapi lebih daripada itu, perjuangan dan pengorbanan meraih ridha-Nya Allah tabaraka wa taala, nilai pahala yang mereka inginkan, nilai ibadah yang mereka harapkan. Sehingga tidak sia-sia perjuangan yang ada, tidak sia-sia pengorbanan yang ada. Dua hal ini yang membedakan pengorbanan seorang muslim yang betul-betul komitmen di atas sunnah dengan yang tidak. Muslim yang saleh dengan yang tidak. Muslim yang bertakwa dengan yang tidak. Ini yang membedakan. Maka kita sebagai muslim yang punya komitmen, barakallahu fikum, berislam, beragama dengan bimbingan sunnah, menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah, maka dalam semua aspek kehidupan kita, duniawiya kita, apalagi diniyah kita, pastikan semuanya itu dengan dasar ilmu syar'i. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Itu kaidah yang disepakati oleh semua para ulama Islam. Perjuangan dengan dasar ilmu. Pengorbanan dengan dasar ilmu. Pastikan perjuangan kita benar. Pastikan pengorbanan kita ini benar. Dengan cara-cara yang benar. Dengan upaya-upaya yang benar. Ada landasan ilmiahnya. Ada nas ayatnya. Ada nas hadisnya. Atau salah satunya. Dan dengan pemahaman yang benar. Dari pemahaman para ulama kita yang mulia. Dan pastikan semuanya itu lillahi ta'ala. Semuanya itu ikhlas karena Allah ta'ala. Tulus, jujur. Lillahi ta'ala. Yang kita harapkan ridhonya Allah. Yang kita inginkan pahala dari Allah. Yang kita inginkan jannahnya Allah Azza wa Jal. Bukan yang lain. Bukan semata-mata duniawi. Bukan apalagi perkara-perkara pribadi. Dalam urusan duniawi mesti ada. Cuman kedepankan satu poin ini. Ini yang membuat semua amaliyah kita, semua ucapan kita, semua tindak tanduk kita, semua perjuangan kita, semua pengorbanan kita bernilai. Bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Ada nilai ibadahnya. Dan yang terpenting ada nilai pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Keringat peluh yang keluar dari badan kita. Penat letih yang menimpa kita. Pikiran yang begitu mendalam yang kita keluarkan. Emosional yang kita keluarkan. Semua perjuangan kita. Semua pengorbanan kita. Dinilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jal. Dan berpahala di sisinya. Sehingga duniawi kita bagus. Diniyah kita bagus. Menggapai sa'adah di dunia, sa'adah fil ukhra. Dengan mengharapkan kebaikan yang indah, kemudian husnul khatimah yang bagus, dan nanti di kiamah meraih jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, di hari-hari ini, 10 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyriq, berkorbanlah, sembelihlah kurban kalian, lillahi ta'ala, karena Allah semata, dan dalam rangka untuk mengamalkan sunnah. Dan dengan tata cara. Dengan bimbingan sunnah. Dan semua hal yang saya bawakan tadi. Dalam berakidah. Beriman. Bertauhid. Bermanhaj. Tarbiyah. Dakwah. Berukhuwah. Bermuamalah. Berakhlak. Beradab. Dan dalam semua urusan duniawiya kita. Perjuangkan semuanya karena Allah. Berkorbanlah semuanya karena Allah. Dan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ingat, bukan perkara yang mudah. Perkara yang begitu sulit dan susah. Memerlukan sebuah kesungguh-sungguhan. Memerlukan sebuah keikhlasan. Pelatihan. Kebiasaan. Barakallahu fikum. Sehingga semua dasarnya adalah ilmu. Yang kedua, praktek ilmu. Yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang yang punya perjuangan benar. Bersahabat dengan orang-orang yang punya pengorbanan yang benar. Kaum salihin, para muttaqin. Orang di atas sunnah. Dan memohon doa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Diberi taufik. Diberi hidayah selalu. Dalam berjuang. Dalam berkorban. Semuanya. Karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga kaum muslimin rahimakumullah. Idul Adha tahun ini. 1443 Hijriah. Sebagai momen. Spiritual kita. Spirit kita. Kedepan. Kita berjuang. Kita berkorban. Dalam semua hal. Benar perjuangan kita, benar pengorbanan kita, dan semuanya karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Pahala yang kita raih, jannah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa beramal, berilmu dan beramal dan berdakwah dengan bimbingan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.